بسم الله الرحمن الرحيم. Ada wudu yang dimaksudkan untuk menjaga kesucian diri. Tidak harus selalu tibanya waktu sholat. Baik, sekarang asar sudah belum? Belum, asarnya belum. Tapi ada orang yang ketika wudunya dia sudah batal, dia pengen wudu lagi. Padahal asarnya belum tiba. Isya sudah tiba belum? Belum, asar aja belum, apalagi isya gitu kan? Baik, tapi dia tidak harus menunggu isya untuk berwudu. Dia begitu batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Ada orang-orang yang dilukiskan oleh Al-Quran sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ini? Di antara kalangannya adalah orang yang selalu berusaha menjaga kesucian dirinya, menjaga wudunya. Orang ini disebut langsung oleh Quran orang yang sangat dicintai Allah. Di ada dua kalangan yang disebut oleh Quran dan duanya disandingkan oleh Allah. Kedua-duanya ini. Satu, orang yang selalu ingin taubat. Jadi kalau Anda sedang ingin berhijrah jadi lebih baik, saya taubat ya Allah. Saya ingin berhijrah lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin lebih baik, ingin lebih baik. Artinya, Anda sedang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Anda cinta manusia saja, begitu diburu. Kenapa Anda tidak mendapatkan kesenangan dan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau Anda mendapatkan cinta dari Allah, jangan ditinggalkan, karena tidak mudah meraihnya. Tidak mudah meraihnya. Jadi kalau sedang terfikir ingin berubah, ingin taubat, artinya Allah sedang menanamkan cintanya pada diri Anda. Nah, orang yang berusaha taubat, terus taubat, terus taubat. Kalau sekali taubat namanya taib. Taibun. Kalau terus-terusan ingin taubat, misal begini, kan tidak selamanya pandangan kita melihat yang baik-baik. Ya, kadang misalnya tiba-tiba set ada gambar tidak baik gitu kan? Tak sengaja melihat. Itu kan ketika kemudian tak sengaja kita palingkan, artinya kita berpaling untuk melihat yang lebih baik. Nah, dalam kalimat yang standar, setiap kita berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik, lisan berkata tidak sengaja, membentak orang, astagfirullah, itu taubat Anda. Taubat Anda. Di setiap Anda ingin memperbaiki diri, lisan pengen jadi baik, mata pengen jadi baik, telinga pengen jadi baik. Nah itu, kalau orang terus ingin berbuat baik, berubah dari taib, jadi tawab namanya. Tawab. Saya tulis ya. Bismillah. Mohon izin, saya hapus dulu ya. Baik. Bismillah. Saya untuk menghapus, saya menggunakan dua kalimat. Kalimat pertama, saya hapus. Ya, kalau saya katakan kalimat saya hapus, berarti saya yang menghapus. Ya. Kalimat kedua, boleh dihapus. Boleh dihapus ya. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti siapa saja boleh menghapus. Paham ya? Alhamdulillah. Ini saya hapus. Ingat baik-baik, habis ini boleh dihapus. Tayyib. Balikan ke sini. Satu ada taib. Taib. Taib itu artinya orang yang tobat, sekali tobat. Berbuat salah, dia tobat. Tapi kalau terus memperbaiki diri, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Ya, bukan hanya pada kesalahan yang sama, bukan mengulang yang sama. Maksudnya gini, mata salah, dia tobat. Terus telinga salah dengar, dia tobat. Lisan salah bicara, dia tobat. Terus memperbaiki diri. Orang yang terus memperbaiki diri itu disebut dengan tawab namanya. Dari taib jadi tawab. Kalau yang ingin memperbaiki diri banyak, tinggal gampang tambah un atau in di ujungnya. Kalau tambah un jadi tawabun, kalau tambah in jadi apa? Tawabin. Kalau dia subjek, berarti dia menjadi tawabun. Kalau dia objek yang sedang misalnya ditunjuk memperbaiki diri, yang sedang dicintai, kan objek kan? Maka jadi in, tawabin. Saya tambahkan in di ujungnya, dari tawab jadi tawabin. Ini. Perhatikan ujung ayat 222. Di surah yang kedua Al-Baqarah. Paling kanan di pertengahan. Lihat ujungnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya. Satu. Apa sampai sini ayatnya? Tidak. Perhatikan lanjutannya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Wa yuhibbul mutatahirin. Yuhibbul mutatahirin. Mutatahirin. Lihat baik-baik. Siapa mutatahirin ini? Mutatahirin ini orang yang senang tahara. Bersuci. Sedangkan tahara itu seakar dari kata tahara. Prakteknya disebut dengan tuhur. Tuhur itu di hadis nama lain dari wudu. Wudu disebut dengan tuhur. Masuk di bab tahara. Karena itu kalau Anda masuk di bab fiqih, buka babut taharah. Yang Anda temukan pertama kali babul wudu. Nama lain wudu adalah tuhur. Tuhur sifatnya taharah. Orang yang taharah disebut mutatahhir. Orangnya kalau banyak disebut mutatahhirin. Artinya orang yang suka menjaga wudu, orang yang suka menjaga kesucian, orang yang selalu berusaha menjaga wudunya, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, maka orang itu berpeluang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk di dalamnya atau tidak, tapi Anda bisa memilih untuk menjadi bagian dari itu. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang taubat, setidaknya berlombalah dengan orang menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah setiap orang yang wudu, memperbaiki wudu pasti dicintai oleh Allah? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalimatnya menggunakan kata mutatahhir, ada makna di dalam kalimat itu. Itu yang nanti coba kita bahas dalam pembahasan kita kali ini.